Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja melakukan perjalanan mudik, dan mungkin diantara kita telah ada yang sampai di kampung halamannya. Mudah-mudahan silaturahim yang terjalin di bulan Ramadan ini menjelang lebaran tambah menghangatkan suasana kasih sayang diantara kita, dan itulah yang diharapkan dari peristiwa mudik yang hanya terjadi di Indonesia, di belahan dunia Islam ini. Pada hari ini kita telah sampai ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza stai asar rusul wa zannu annahum qad kuzzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin." Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah kepasrahan rasul sebagaimana Nabi Ya'qub pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilangan Nabi Yusuf. Innama asku basi wa huzni ilallah. Saya hanya mengeluh, hanya menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para rasul ketika keimanan yang indah, akhirat yang membahagiakan, tidak diterima lapang dada oleh orang-orang yang diserukannya. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajak kaum kafir Quraisy di Mekah, ada rasa kesedihan yang mendalam. Bukan karena dakwahnya ditolak, karena mereka menolak kebahagiaan, menolak indahnya surga, menolak indahnya iman, menolak indahnya Islam, menolak indahnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa inilah yang menyebabkan mereka mempasrahkan diri kepada Allah. Moga-moga kaum yang diajak itu mendapatkan hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beriman. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda memohon doa kepada Allah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Allah mahdi, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun, di ayat yang di sabda yang lain, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq, kami minta kontribusinya. Iya. Ayat ini adalah memberitahukan kita tentang tujuan. Tujuan apa? Karena tujuan yang saya maksudkan ini adalah karena ayat ini dimulai dengan kata hatta. Karena kata hatta idzastai asar rusul, apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan, maka ingatlah kata hatta ini, yaitu apa yang di tujuannya sini, annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, artinya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan. Maka kata hatta ini adalah akan datang azab yang Allah ingin turunkan kepada mereka. Maka datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pertolongan, yang mana pertolongan itu sengaja yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Maka kalau sudah Allah berikan pertolongan kepada yang siapa yang kehendaki, dan Allah selamatkan kepada siapa yang dikehendaki, maka tidak dapat lagi dengan kata lain wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidak dapat ditolak siksa kami, kata Allah, daripada orang-orang yang berdosa. Maka kalau sudah kita mengikuti ayat-ayat ini, maka ayat ini sudah sangat menjelaskan kepada kita, kita tidak akan pernah lari dari azab Allah kalau seandainya kita itu selalu bergelimangan dengan dosa-dosa. Mana-mana yang kita pilih, tentunya kita akan pilih lebih bagus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selamat. Banyak sudah perumpamaannya Allah berikan contoh di dalam Al-Quran, yang mana orang yang tamak, orang yang mengaku dirinya Tuhan, tapi ternyata di akhir ayatnya Allah turunkan azab, dan azab itu tidak pernah lari dari dirinya. Contoh daripada Fir'aun, contoh daripada Nabi Lut, Nabi Nuh. Banyak sekali orang-orang itu bergelimangan dosa, dengan dosanya itu mereka tidak akan pernah lari, artinya tidak pernah mereka akan dapat menolak azab itu, karena azab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita mengambil hikmah di hari yang penuh berbahagia ini, karena hikmah itu akan dapat mengantarkan kita kepada yang lebih, kita akan rasakan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dibahasakan di sini bahwasanya waqad wa dhannu annahum qad kudzibu, artinya mereka itu bukan saja artinya meninggalkan perintah Allah, tapi mereka itu mendustakan para rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka huruf kata-kata kaf, dzal dan ba artinya kadzaba, itu menjadi kadzaba kudziba alaihi, artinya dusta. Seorang dikatakan berakal apabila dia mampu mencerna perkataannya sebelum berbicara. Jadi kalau orang yang berdusta ini sudah tidak mampu dia menggunakan akalnya itu untuk mencerna perkataannya sebelum ia berbicara. Kenapa? Karena apa yang dibicarakannya itu tidak sesuai dengan hati, apa yang ada di dalam hatinya. Maka inilah yang paling mengerikan apabila datang perintah Allah, si pulan atau desa ini ataupun wilayah ini akan diturunkan Allah azab, maka azab itu tidak akan pernah orang dapat menahan apalagi menolaknya. Wala yuraddu ba'suna, kata Allah. Ba'suna itu adalah al-quwah, kekuatan. Kekuatan apa? Yaitu azab yang Allah turunkan. Wala yuraddu ba'suna, kata Allah, anil qaumil mujrimin. Kenapa dikatakan mujrim? Kalau mujrim itu diartikan adalah orang yang selalu melanggar perintah Allah. Kalau dalam bahasa kita adalah kriminalitas. Maka orang-orang seperti itulah, menurut mereka, mereka akan lari dari azab Allah. Tapi dengan apa yang Allah firmankan yang sedang kita kaji saat ini, mereka tidak akan pernah lari. Maka keberuntungan di sini yaitu ketika Allah menurunkan pertolongan kepada, di tengah-tengah azab yang Allah ingin turunkan itu kepada orang-orang yang beriman. Artinya diartikan sini ja'a nasruna, Allah telah mendatangkan pertolongan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Atau kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang dikehendakinya. Subhanallah. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat sebagai perintah untuk pergi sebelum subuh, yaitu kepada kaum Nabi Lut, Nabi Nuh, juga itu adalah bentuk kasih sayang Allah supaya mereka tidak terkena azab yang sudah Allah gariskan kepada kaum mujrimin, kaum yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Kita lihat di sini, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Pertolongan Allah diberikan dalam kisah Nabi Yusuf begitu jelas kepada Nabi Ya'qub. Pertolongan Allah begitu jelas diberikan kepada Nabi Yusuf. Kita menemukan bagaimana ketika Nabi Ya'qub telah begitu pasrah berdoa kepada Allah, bermunajat, "Ya Allah, anakku Yusuf masih hidup. Begitu juga Bunyamin, tolong balikkan kepadaku." harapan Nabi Ya'qub itu pun kembali bertemu dengan keluarga besarnya. Ini adalah wujud pertolongan Allah. Ini adalah wujud rasa optimis. Begitu juga lah dalam kehidupan ini perlu adanya sikap optimis yang dicerminkan dari teladan para rasul, teladan para nabi. Itu yang pertama yang dapat kita ambil kesimpulan dari pertemuan dan kajian kita di hari ini. Yang kedua, pelajaran menarik, wanunji man nasa, kami akan menolong siapa yang kami kehendaki. Tentu saja siapa yang dikehendaki Allah apabila kita mengikuti apa-apa dari kehendaknya. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala agar kita beriman. Ketika kita beriman, Allah pun akan menolong kita. Kehendak Allah agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Tidak melakukan kemaksiatan juga akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga terakhir, wa kaza fala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Pelajaran ketiga, orang kafir akan sengsara. Karena apa? Karena siksa kami tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang mujrim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, walaupun ini adalah suatu kepastian, tetapi kepastian ini dapat dirubah apabila kita masih mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga label mujrim, label orang yang berdosa, dapat kita hapus menuju label keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh suatu hal yang sangat menguntungkan apabila berakhirnya Ramadan terhapus dosa kita. Sungguh sangat menyedihkan berlalu Ramadan, taubat pun tidak pernah kita lantunkan. Tidak harus masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka adalah suatu kebahagiaan yang begitu dahsyatnya. Maka pelajaran di ayat 110 yang terakhir adalah mudah-mudahan kita menggapai ampunan dan rahmat Allah di hari yang berbahagia ini. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kepasrahan kita kepada Allah mendatangkan keselamatan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, tidak saja di dunia tetapi selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.